Bagi Yesus yang sangat baik, kuasamu mengubah hidupku, kasihmu tak berkesudahan nyata di dalam hidupku. Tiada yang no! Thank you.